Itu dia memang dia saya Paman Yusuf. Kamera dinyala, kata kamera dinyala, kamera dinyala. Kamera segala. Ini orang Mesir ngomong begini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam episode yang baru ini. Kita masih akan berbicara tentang surah Fat. Ya, masih ayat 29. 29 sampai ayat 40. Jangan lupa pemirsa, saat pemirsa melihat Tabarok bin Yazid, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak saudara bisa seperti Tabarok dan Yazid. Saya pun begitu, saya duduk berkumpul bersama beliau dengan satu doa kepada Allah, agar wiradakum ikun Hafiz Aisyah dan seluruh anak-anak santri di Darul Quran, di kulli makan, di kulli zaman, insyaAllah yakunu mithli Tabarok wa Yazid, insyaAllah, biiznillah. Tafadhal Syekh. أول كلمة أريد أن أسأل سؤال وأجيب عليه. نفكر مع بعض سويا. Pertama kali saya ingin mengucapkan sebuah kalimat, ingin bertanya, dan insya Allah juga akan saya jawab. Kita berpikir bareng-bareng, kita jawab bareng-bareng. لماذا القرآن؟ Kenapa Al-Quran? لأن القرآن هو رسالة الله لكل منا. Karena Al-Quran adalah risalahnya Allah bagi kita semuanya. Ta'lamun law ata li SMS ala al-mobail atau email, ana anzur man alladhi arsalahu. Sebagaimana kita ketahui, seandainya ada orang yang ngirim SMS atau pesan kepada saya, akan saya lihat dari siapa SMS ini. Wa bina'an ala hadha ar-rasil wa ahammiyat hadha ar-rasil, ana ahtam bihadhihi ar-risalah aw uhmilha. Jadi ketika melihat yang mengirim pesan kepada saya ini orang penting, kepentingannya juga besar yang harus saya ketahui, harus saya laksanakan. Berarti saya perhatikan, tapi kalau tidak penting ya enggak saya perhatikan. Tamadzalukum ar-rasil huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kalian ketika Allah sudah memberikan risalahnya kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirim ar-rasil. Ya. Wallah. Al-Qur'an yang mengirimkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini SMS dari Allah. Wal mursal bi hadhihi ar-risalah laysa syarikat al-ittisalat Telkom Cell wala syarikat. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa hamil ar-risalah ilaina subhanallah. Sedangkan yang membawa risalah ini atau bukan, pesan ini bukan PT. Bukan PT, bukan perusahaan. Perusahaan. Bukan dari PT Yusuf Mansur Al-Telkom Cell. Tapi subhanallah dari seorang nabi yang dari seorang nabi dan rasul, masyaallah. إذن لهذا لابد أن نهتم بالرسالة، لابد أن نهتم بالقرآن، نهتم بأنفسنا. اللهم صل. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Quran, karena juga akan bermanfaat bagi kita. لذلك لا عجب أن يكون في القرآن. Oleh karena itu tidak ada, bukan sesuatu yang mengherankan. قول الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم kitaban fihi dzikrukum. Tidak mengherankan jika di dalam Al-Quran itu ada pesan Allah bahwa di dalam Al-Quran ini ada pesan-pesan yang akan memberi peringatan kalian semua, mengingatkan kalian semua. Ba'daha afala ta'qilun. Setelah itu kemudian Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah? Yes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عملوا بهذا الكتاب وولي ذلك والقدر عليه وممن فقهوا الخيرات الكثيرة من هذا الكتاب وانتفعوا أعظم النفع بهذا الكتاب وولي ذلك والقدر عليه. آمين. اليوم berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaat, bisa membacanya, bisa mengerti, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Subhanallah. Amin. الآية الخامسة والثلاثين تتحدث عن دعاء نبي الله سليمان. Ayat yang ke-35 dari surat Sad menceritakan tentang doanya Nabi Sulaiman. Yaqul Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Idzan ma'a al-maghfira alsaqa da'wa ukhra. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi ighfir li, ya Allah ampunilah dosaku, kata Nabi Sulaiman. Selain meminta ampun kepada Allah, Nabi Sulaiman mengikat doanya dengan permintaan yang lain. Wahab li mulkan adziman, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada selainku. Dan tidak juga diberikan kepada orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab fa sakharna lahu ar-rih

نعم بدبرها هذه الكلمة. نعم أولا أستغفر الله العظيم. أولا لا أستغفر الله العظيم. هذا اسم الله العظيم. إني لا نما الله عظيم. مهما عظم الذنب الله أعظم. لا أحد yang lebih agung cuma Allah. ثم التوحيد الذي لا إله إلا هو. Kemudian kalimat tauhid الذي لا إله إلا هو tidak ada Tuhan selain dia dan Allah. الحي القيوم هذا اسم الله الأعظم هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا termasuk اسم الله الأعظم الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور في القرآن. اسم الله الأعظم ini ada di tiga surah. سورة البقرة. سورة البقرة نعم. سورة آل عمران. آل عمران. سورة طه. طه. طه. سورة البقرة آية الكرسي نعلمنا جميعا الله لا إله إلا هو. سورة البقرة آية الكرسي. آية الكرسي. نعم. سورة آل عمران في أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. في أول آل آل عمران. سورة طه. سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه. الوجوه للحي القيوم. تقرأ لنا الآية في سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك يجد من يستمر واحد آية بعده يجد نمبين ست آيات ستلاين فتعالى الله الملك الحق الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى Subhanallah. Kita akan bahas lagi lanjutannya nanti setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nata hadas min qabl wa qulna anna bab at-tauba maftuh hatta li haula'i alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hambanya walaupun seorang hamba tersebut telah memberikan bencana kepada orang mukmin yang lain. Al-maftuh, senantiasa terbuka. Senantiasa terbuka. Senantiasa dibuka. Masyaallah. Kaifa dzalik?